Ahí va ya. Ahí va ya. Albatta gitu loh, ada alifnya gitu kalau enggak dibaca. Albatta. Mana ada wawu, enggak ada wawu situ. Amma haditsu laukun tu amiran ahadan ayyasu dari ahadin wasahihun tabitun marwiyun an jama'atin minas sahabati laisa fihi dakara dikru laisa fihi dikra dikrun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Berarti kan kita masih dalam lanjutan dari halaman 252. Masih mengikuti catatan kaki yang dibawakan oleh Al-Fihri Hafizullah Ta'ala. Qala al-Fihri hafizallahu ta'ala fatabayyana bidzalika. Bidzalika ini dengan penjelasan yang panjang terkait dengan masalah kisah sujudnya Mu'ad terhadap Nabi. Jelaskan secara panjang lebar. Jelas dengan penjelasan itu anna sujuda Mu'adzin qad tafarrada bil qasimu fi tariqaini anhu. Bahwasanya sujudnya Mu'ad qad tafarrada bil Qasim Qasim As-Saibani telah sendirian dalam membawakan riwayat ini dalam dua jalan anhu anhu anman namirhu ayo Mu'ad fi tariqa ini anhu an Mu'ad yakni Qasim As-Saibani dalam periwayatannya dia terkait dengan kisah yang disampaikan bahwasanya Mu'ad sujud terhadap Nabi ini tafarradah memiliki riwayat yang namanya tafarrud sendirian dalam membawakan riwayat ini. Sedangkan beliau Qasim ini termasuk orang yang ada komentar tentang predikatnya, tentang kesikohannya. Maka dikatakan ahaduhuma dhaifun, satu di antara dua tarik tadi lemah. Si antu di antara dua jalan tadi dari mu adalah lemah. Wa aktsaru riwayat anhu lam yadhkar fi sujud. Dan kebanyakan riwayat dari Mu'ad anhu an Mu'ad tidak ada di dalamnya penyebutan sujudnya Mu'ad. Innama hanya saja fiha dalam kebanyakan riwayat itu adanya soal pertanyaannya Mu'ad. An hukmi sujud tahiyyah. Pertanyaannya Mu'ad tentang sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Sujud tahiyyah sujud, bukan sujud ibadah. Ada sujud tahiyyah, ada sujud penghormatan. Ini yang ditanyakan oleh Mu'ad kepada Nabi. wa tahdhisun nafs anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hakku ayyadha yu'azzama bihi min ahli alkitab wa laysa dhalika fi kufrin. Dan juga tahdhis nafs, apa tahdhis nafs? Apa makna tahdhis nafs? Apa makna tahdhis nafs? Dalam jiwanya dia punya unek-unek, itu namanya tahdhisun nafas, unek-uneknya jiwa. Tahu unek-unek? Unek apa? Enggak tahu. Nah, dalam jiwa adanya unek-unek, bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih berhak untuk diagungkan dengan beliau itu daripada ahlul kitab, itu bukan kufur. Artinya unek-uneknya jiwa, perasaan jiwa, bisikan jiwa, itu namanya tahdhisun nafs. Bisikan jiwa, dalam jiwanya ada terbisikkan. Dia punya perasaan. Kalau Rasulullah itu lebih berhak diagungkan daripada tokoh-tokoh Nasara dan Yahud yang pernah dia lihat di Syam. Nah, itu bisikan jiwa tadi bukan kufur. Kenapa? Karena masih dalam bisikan jiwa, sebatas bisikan jiwa. Maka bacaannya wa tahdhisun bukan tahdhisin nafas. Bacaannya wa tahdhisun nafas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqu ayyuzzama bihi min al-kitab wa dhalika laisa bi kufrin. Ah begitu. Laisa dhalika bi kufrin. Itu bukan kekufuran ketika dalam satu jiwa ada bisikan ataupun unek-unek bahwasanya Rasulullah itu lebih berhak diagungkan daripada ahlul kitab. Di mana ketika Mu'ad masuk ke negeri Syam melihat adanya orang-orang Nasara mengagungkan apa? Pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka. Ya toh? Demikian juga Yahud mengagungkan ulama-ulama mereka dengan pengagungan yang enggak benar. Maka menurut bisikannya jiwanya Mu'ad, kalau begitu Rasulullah lebih berhak untuk kita berikan pengagungan seperti pengagungan yang telah diberikan kepada tokoh-tokoh Yahud dan Nasara. Itu adalah bisikan jiwa dan itu bukan kufur. Fatabayyana bihadza tanzihu a'lami hadzal umma bil halal wal haram an fi'lil kufur. Maka jelaslah dengan penjelasan tadi bersihnya, tanzih adalah bersihnya. Maka jelaslah dengan penjelasan ini bersihnya a'lamu hadzal umma, bersihnya orang yang paling berilmu terkait dengan umat ini dalam perkara halal wal haram, siapa dia? Mu'ad. Mu'ad adalah a'lamu nas bil halal wal haram. Dari umat ini. Beliau bersih dari perbuatan kufur. Wal iktibatu bihi baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jelas dengan perkara jelasan tadi itu bahwasanya Rasulullah memiliki Mu'ad memiliki iktibat. Memiliki apa? Iktibat, yaitu apa? Suatu keinginan berupa kekufuran di hadapan Rasulullah ini adalah bersih. Bersih, enggak ada keinginan jelek daripada Mu'ad untuk perbuat kufur di hadapan Rasulullah SAW. Falqaulu bi anna Mu'adzan sajada sujudatil sujudal ibadah la aslalahu albatata. Kalau membaca itu diperhatikan Abdurrahman, ada alif lamnya dibaca. Kalau ada tanwin ya baca tanwin. Kalau enggak ada dibaca. Sesuai utuh jangan dikurang-kurangi. Falqaul bi anna Mu'adzan sajada sujudatil ibadati la aslalahu albatata. Maka perkataan yang mengatakan bahwasanya Mu'ad sujud melakukan sujud ibadah ini tidak ada asalnya. Tidak ada asal baginya sama sekali. Wa tabayyana bidzalika annal Qasim Asy-Syaibani at-tarba fi riwayatihi ittiraban kabira. Dan jelas juga dengan penjelasan yang telah lewat tadi, yang panjang lebar, bahwasanya Al-Qasim As-Syaibani telah melakukan kegoncangan dalam riwayatnya dengan kegoncangan yang besar. Famarratan sekali. Waktu dia meriwayatkan dari Mu'ad Mubasharatan. Apa namanya Mubasharah? Langsung tanpa perantara. Famarratan dan sekali waktu yang lain. Rawahu an ibni Abi Aufa an Mu'ad. Pada waktu yang lain. Riwayatnya Qasim ini dari Mu'ad melalui perantara siapa? Ibnu Abi Aufa an Mu'ad. Pemarotan dan sekali waktu yang tiga, sekali lain, waktu lain. Pemarotan dan waktu yang lain, rawahu an Zaid ibn Arqam an Mu'ad. Kadang pakai perantara Zaid. Tadi pakai perantara ibn Abi Aufa dari Mu'ad. Pemarotan waktu yang lain lagi, rawahu biwasitaini. Pemarotan ini dua perantara. Dari Mu'ad. Jadi selang dengan dua orang. Pamaratan rawahu bisalah siwasa ito an Mu'ad. Waktu yang lain lagi, Al-Qasim ini meriwayatkan dengan menggunakan perantara tiga orang dari Mu'ad. Wabatul khotok kot yakun umi mandunahu. Dan sebagian kesalahan dalam riwayat ini, kot yakun kadang berangkatnya datangnya dari orang sebelum Qasim As-Syaibani. Ini dari silsilah riwayat. Wal Qasim As-Syaibani qatakallama fi ahlul ilm. Sedangkan Qasim As-Syaibani sendiri telah dikomentari terkait dengan orang ini oleh ahlul ilm. Wa misluhu la yahtamilu tafarruda wa ta'addudal isnati ilahi. Orang semisal Qasim ini yang dia termasuk memiliki banyak komentar dari ahlul ilm. Banyak komentar tentang dia, maka orang seperti ini la yahtamilu tafarruda wa ta'addudal isnad ilaihi. Jadi kalau ketika ada tafarrud, ketika adanya banyak isnad, ini enggak bisa dimaafkan, enggak bisa ditoleransi sehingga disahihkan hadisnya enggak bisa. Yang lebih tepat adalah dilemahkan. Karena orangnya banyak dikomentar. Qala bahatim sabar Al-Qasim ini dikatakan mutarribul hadis. Pemahaluhu indi sidiku. Hadisnya goncang. Tapi di sisiku dia ini termasuk memiliki kedudukan yang jujur. Mahaluhu. Waqala Nasa'i da'iful hadis. Nasa'i mengatakan Al-Qasim da'iful hadis. Hadisnya lemah. Kama fi tahdid. Tahdibu tahdid. Amma hadisu law kuntu amiran ahadan ayat sudali ahadin. La amal tuwal mar'ata antas sudali zawziya li idami haqqiha. Ini adalah hadis yang sahih, sabit, marwiyun an jama'atin minas sahabah laisa fi zikrun li mu'adin aslan. Ada pun hadis yang berbunyi yang sering kita dengar, law kuntu amirun ahadan, seandainya aku memerintah seseorang bersujud kepada orang lain, sungguh aku akan memerintah seorang perempuan agar sujud kepada suaminya karena besarnya haknya suami atas perempuan tadi, atas istri. Hadis ini hadis yang sahabat, yang sahih, diriwayatkan dari banyak dari para sahabat. Akan tetapi laisa fi, akan tetapi dalam hadis itu tidak ada zikrun, saya baca zikrun. Walaupun fi dzikrun tidak ada penyebutan sama sekali kepada Mu'ad, terkait dengan Mu'ad. Artinya, law kuntu amrun ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayasjuda antasjuda li zawjiha li idami haqqiha. Ini adalah hadis yang sahih tsabit. Tapi tidak ada penyebutan dalam hadis tentang perkaranya Mu'ad. Wa min al-khata' al-bayyin. Wa min al-khata' al-bayyin ma qalahu sahibu 'Arid al-Jahl. Nama kitab. Kitabnya 'Arid al-Jahl. Dan termasuk kesalahan yang sangat nyata. Apa yang dikatakan oleh pemilik kitab 'Arid al-Jahl? Wafaqahullah. Halaman 418. Qala sahibu kitab Abdul Jahl. Wa qissatu sujudi sabitatun min hadis Aisyah inda Ahmad wa ibn Majah. Wa min hadis ibn Abbas inda al-Bazzar intaha. Wa hadha khata'un min wajhihi. Pemilik kitab yang nama kitabnya Ardul Jahl ada kesalahan yang sangat nyata. Kesalahannya apa? Yaitu dia berkata dalam halaman 418, berkatanya begini, kisah sujudnya Mu'ad adalah kisah yang sabitah, yang sahih. Datang dari hadisnya Aisyah inda Ahmad Ibnu Majah, dan juga dari hadisnya Ibnu Abbas indal Bazzar. Habis nukilan kalamnya sahibu kitab Ardul Jahl. Wa hadha khata'un min wajhihi. Ucapannya orang tersebut, pemilik kitab tadi, adalah salah dari dua segi. Hadi kitab yang dikatakan Ardul Jahl tadi, pemiliknya salah dalam dua segi. Al-awwal annal haditsaini dha'ifani. Dua hadis itu adalah hadis yang lemah. Hadisnya Aisyah dan hadisnya Ibn Abbas. Hadis Ibn Aisyah rawahu Ibn Majah wa Ibn Abi Saibah. Ibn Abi Saibah itu kitabnya Musannaf. Wa gharuhuma min tariqi Alin. Ali ibn Zaid ibn Zad'an an Sa'id ibn al-Musayyib an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Lau amar tu ahadan ayyas judah ila akhirihi wa benut zada'an da'ifun. Artinya hadis yang terkait dengan riwayatnya Aisyah ini hadis yang lemah. Wa hadis Ibn Abbas rawat Tabrani fil kabir wal bazzar fi musnadihi min tariki abi izza ad-dabbag an abi yazid al-madini an ikrimata an Ibn Abbas anna rasulan min al-ansar kana lahu fahlani. Al-hadith. Wa Abu Izza ad-Dabbag da'ifun. Qala Ibn Katsirin fil Masamail hadha isnadun gharibun wa matanun gharibun. Itu segi pertama. Segi kedua, al-wajhu tsani anna al-haditsaini laysa fihima dzikrun li Mu'adin aslan wallahu a'lam. Segi kedua, bahwasanya dua hadis itu, hadisnya Aisyah dan hadisnya Ibn Abbas, keduanya tidak ada di dalamnya penyebutan tentang Mu'ad sama sekali. Mafhum? Dari sini telah kita lewati panjang penjelasan dari Al-Fihri, ya kan, muridnya Syekh bin Baz, yang membawakan taklik setengah ke dalam perkara ini, bahwasanya kisah sujudnya Mu'ad kepada Nabi, kisah yang tidak bisa dijadikan pegangan dalam riwayatnya. Kenapa? Karena memiliki keguncangan, memiliki istirobat dalam periwayatannya. Maka kita balik kepada halaman 250. Perhatikan kembali kepada halaman 250. Qala sa'il sujudu Mu'adin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Bagaimana sujudnya Mu'ad kepada Nabi, ya Syekh? Jawabannya, fi sihhatihi nadhurun. Mafhum? Dalam kesahihan riwayatnya, kisah riwayat kisahnya sujudnya Mu'ad itu ada nadhur. Enggak langsung diterima dan telah dijelaskan tentang kelemahannya. Lakin Mu'adzan law sahha. Perhatikan, tetapi Mu'ad kalau la sahih tentang kisah itu, dhanna anna hadza idza jaza likibari qadatil musyrikin hunaka fasujud lin nabiyyi afdalu. Akan tapi Mu'ad itu punya dugaan, punya prediksi kalau riwayatnya itu sahih. Jika riwayat itu sahih, Mu'ad itu punya prediksi, punya dugaan bahwasanya sujud seperti ini kalaulah boleh dilakukan kepada pembesar-pembesar musyrikin di sana, di Syam yang pernah dia lihat, maka sujud kepada Nabi lebih afdol. Itu maunya. Ini dugaannya dia. Adalah sebatun fi awal Islam, ini memiliki kesamaran, kerancauan dalam perkara sujud kepada manusia, kepada makhluk di awal Islam. Lakin istaqarrat dinu, Akan tapi din ini telah menjadi istiqrar, telah sudah kokoh tetap. Lagi istaqarra dinu. Istaqarra ini menjadi lazim bil lazim. Akan tapi din ini telah menjadi istiqrar, telah menjadi kokoh. Wa urifa anna sujuda lillah, dan telah diketahui bahwasanya sujud hanyalah untuk Allah. Fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah hanyalah untuk Allah, dan juga beribadahlah hanyalah untuk Allah. Ka'anna hadza askala la mu'ad, seakan-akan perkara ini menjadikan problem atas mu'ad. Amma ba'da dhalika, adapun setelah din ini sudah istiqrar dengan dalil tadi fasjudu lillahi wa'budu, ya kan, amma ba'da dzalika fala, enggak ada lagi iskal. Setelah adanya ayat tadi fasjudu lillahi wa'budu dan juga dalil yang lain, maka enggak ada lagi iskal dalam masalah sujud. Fala yasykulu ala hadin, fala enggak ada lagi iskal atas seorang, yasykulu atas seorang pun tentang perkara sujud itu hanyalah untuk Allah. Apam? Lihat itu yang nomor ratusan kaki. Fil asli kalimatun amiyatun. Amma ba'da dalika fala yuskilu ala ahadin. Dalam asli rekaman, kalimatnya kalimat amiyah. Apa mana amiyah? Bahasa-bahasa pasaran. Bukan bahasa yang harusnya dipakai oleh seorang ketika menyampaikan dalam taklim atau khutbah dan semisalnya. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya, kadzalika min adillatihim haditsul laitsiyyin lamma dzakar Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sayutihim faqama faqataban nasa faqala araditum qalu la qalu fa hadza takdzibun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa kufrun. Perhatikan di situ. Qala sa'il, seorang yang bertanya berkata, kadzalika min atillatihim damirihim, kembali kepada apa? Damirihim, kemana kembalinya? Apa? Salah. Ayo umahat. Damirihim ini kembalinya kemana? Diingat kemarin. Kemarin yang hadir itu diingat murojaah. Siapa yang masih ingat? Damirhim. Lihat halaman 249. Lihat halaman 249 di pertengahan pembicaraan. Wa su'ila kila lahu jumlatun minal mu'asirin dzakaru. Damirhim kembali kepada apa? Kembali kepada jumlatun minal mu'asirin. Artinya apa? Ada banyak dari kalangan ulama mu'asirin yang mereka menyebutkan ini, anna man qala al-kufra aw amal al-kufra fala yakfur hatta tuqama alaihi al-hujja wa darraju badal kubur bi hadza. Dan di antara dalil-dalilnya adalah apa? Kisah sujudnya Mu'ad. Juga apa? Hadis rajul alladzi qala li ahlihi idza mutu fas akuni. Dan juga ini di antara dalil mereka hadisnya laisiyin. Nah, paham? Di antara dalilnya adalah hadis kahmin adillatihim hadisul laisiyin. Paham? Paham? Itu perhatikan, kalau belajar itu sinau. Kalau belajar itu murojaah diperhatikan biar paham maksud dari kalam rentetan yang panjang. Di antara dalil-dalil mereka yang mereka menyebutkan adanya udhur bil jahl dari kalangan juga alul ilm hadisul laitsiyyin. Berapa hadis sekarang yang dilewati? Berapa dalil yang mereka sebutkan? Pertama hadis apa? Kisah sujudnya Mu'ad. Hadis kisah wasiatnya seorang ketika dia mati kepada keluarganya, damutu faharikuni, dan selanjutnya. Ketiga, hadisu laisiyin. Tatkala Rasulullah menyebutkan, lamma zakar Rasul, tatkala Rasulullah menyebutkan, annahu bahwasanya dia Nabi akan memberi kepada mereka orang-orang laisin. Faqama faqotaba an-nas, maka Rasulullah berdiri dan berkhutbah kepada manusia. Faqala araditum, apa kalian ridho? Saya beri ini. Qalu la, kami enggak ridho. Bagaimana enggak ridho dengan pemberinya Nabi? Ini ada kufur. Masa Nabi memberi dibilang enggak ridho? Maka nanti ridho, siapnya? La. Qalu, qalu di siapa? Kalau siapa failnya? Qalu di siapa damirnya? Hum, kembali kepada siapa? Jumlatun minal muhasirin ashabu udhur bil berjahal. Mereka berkata, bahada ini termasuk pembohongan terhadap Rasul. Salah-salah bahwa kubrun. Kenapa? Karena lezin bilang apa? Lah. Dibilang kalian ridho? Enggak. Fajabala makadzabuhu yas'aluhum yakul araditum bihada awmaraditum. Kata Ibn Bas, ini bukan kekufuran. Mereka bukan mendustakan Nabi, cuma mereka tanya. Nabi tanya kepada mereka. Nabi bilang, kalian ridho dengannya atau enggak ridho? Misrulati ahda lahuna kotan wa atahu kala aradita kala la fazata hatta radiya. Seperti orang yang diberi hadiah nakoh dan diberi. Misrulati ahda lahu, seperti orang yang memberi hadiah kepada Nabi, hadiah nakoh. Orang yang beri hadiah kepada Nabi sebuah nakoh, apa nakoh itu, anak un? Entah. Lalu Nabi bilang, Nabi ngasih dia, dan dikasih. Jadi ada orang beri hadiah kepada Nabi. Nakoh. Setelah itu Nabi memberi. Lalu berkata, apakah ridho dengan ini? Jawabannya dia, lah. Maka Nabi menambah, sampai dia ridho. Hadza laisa takdziban, ini bukan termasuk mendustakan. Alladzi yaqulu hadzal kalam jahilun, yang ngomongin termasuk pendustaan adalah jahil. Yang mengomentari bahwasanya termasuk pendustaan adalah jahil. Nah, itu bukan pendustaan, bukan membohongkan. Perhatikan. Lihat nomor 2 catatan kaki halaman 253. Al hadits rawahu Nasa'i wa Abu Dawud. Tengok An-Nasa'i jilid 8 halaman 35. Wa Abu Dawud. Aun, apa mana aun di situ? Aunul Ma'bud. Ya, ini dari hadis yang syarah Aunul Ma'bud. Wa Ibnu Majah. Wa jama'atun, dan juga sekelompok ulama yang meriwayatkannya. Bisan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Aba Jahmin. Anna ba'atsa Aba Jahmi bin Hudzaifah musaddiqan. Hadis ini tentang laisin tadi, bahwa Nabi itu mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah. Apa makna musaddiqan? Ba'atsa Aba Jahmi bin Hudzaifah musaddiqan. Apa makna musaddiqan? Keliru. Umahat. Musaddiqan jadi apa? Pemungut sedekah zakat. Ini yang telah lewat belajar di kitabnya Nasa'i kemarin. Iya tak? Nah, kita apa? Ayat Taisir, ya, di Taisir. Baru kemarin aja, hari Senin. Sekarang udah lupa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru 4 hari. Rasulullah mengutus Aba Jahm bin Hudzaifah sebagai orang yang memungut harta zakat di dekat musaddiq. Fala jahura julun fi sadaqatihi. Fadarabahu Abu Jahm bin Hudzaifah fasad jahu. Diributi oleh seorang laki-laki. Abu Jahm tadi itu. La jahu. Nah, diributi. Ganggu. Pantah-pantahan. Ya kan? Ngomel. Dalam sadaqatihi. Akhirnya apa? Abu Jahm enggak betah, pukul dia. dipukul orang tadi oleh Abu Jahal. Fasad jauh sampai luka. Fasad jauh sampai luka berdarah. Fatau Nabi SAW, maka mereka datang kepada Nabi. Fakalu, maka mereka bilang, Al-Qawatu ya Rasulullah. Nah, kita tuntut Rasulullah si ini Abu Jam. Al-Qawatu ya Rasulullah. Kita mau minta pengadilan. Nah, kita mau minta apa? Kisos. Nah, minta ganti rugi. Fakalu Nabi SAW, lakum kada wa kada falam yardo. Dah, kalian kasih ini, begini, begini, gimana? Mereka enggak ridho. Yang di sini. Rasulullah beri keputusan, mereka masih kurang, enggak mau dengan ini. Tambah, katanya. Minta tambah. Saya luka kayak gini, enggak bisa. Tambah. Nah. Falam yardo, mereka enggak ridho. Faqala lakum kadza wa kadza, falam yardo. Sudah segini, segini, gimana? Tetap enggak mau, enggak ridho. Kurang. Mahfum? Tepsinya kurang. Faqala lakum kadza wa kadza faradu, maka setelah ditambah lagi baru wis ya apa apa. Gantinya apa? Gantinya luka yang dipukul siapa oleh Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallam inni khatibul asiya 'alan nas. Ini khatibun al-asiya 'alan nas. Kata apa? Maka Nabi bilang, malam sore ini saya mau berkhutbah. Katanya. Sore ini nanti aku mau saya berkhutbah kepada manusia. Wa mukhbirukum biridhakum, dan sore ini juga saya kasih tahu mereka manusia bahwa saya kalian telah ridho. Maksudnya Rasulullah mau mengumumkan. Gitu. Inni khatibun al-asiyat al-nas. Malam sore ini saya mau berkhutbah di hadapan manusia. Dan saya kasih tahu mereka bahwasanya kalian telah ridho. Siapa? Orang-orang lain? Lais tadi. Faqalu na'am, maka mereka bilang iya. Terus ya apa? Umumno. Nah, ya kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inna haula ilaitiyin atauni yuridun alqawada faradtu alaihim kadza wa kadza faradu. Araditum. Maka Rasulullah akhirnya khutbah. Nah, berkata, mereka orang-orang Lais itu datang kepada saya minta qawat. Minta apa? Minta pengadilan. Karena dipukul Abu Jahal. Maka saya tawari kepada mereka gini, maka mereka ridho. Maka telah ridho mereka. Ar-ridho maka ridho, ridho. Fakulullah, kami tidak ridho. Fahammal muhajirun bihim. Sudah saya tawari tadi itu. Mereka enggak ridho. Nah, gini. Akhirnya dengar komentarnya Nabi, bahwa mereka pernah enggak ridho. Orang-orang muhajir, ya kan? Geram. Nah, geram. Hamma bihim. Nah, pokoknya, wah, orang-orang les ini pergi. Gini kan saja. Nah. Nabi yang mengasih keputusan, mereka enggak ridho. Nah, jadi orang-orang muhajir geram. Ngerti geram? Gondok. Dongkol. Fa'amaru Rasulullah sallam ayyakuffu anhum fakafu summa da'um. Maka Nabi pun memerintah orang-orang muhajirin, wis enggak usah kalian ladeni mereka itu, biarin aja orang-orang lain itu. Lalu mereka berhenti, orang-orang muhajir enggak jadi memukuli. Lalu Nabi memanggil mereka, lalu Nabi menambahi. Fazadahum faqala araditum faqalu na'am. Baru mereka ridho. Qala inni khatibun ala nas wa mukhbiruhum biridhakum. Faqalu na'am. Faqala Rasulullah SAW. Faqala araditum faqalu na'am. Nah, ini kisahnya. Qala ba'duhum innama fa'alahu laythiyun minal a'rab yu'attu takdiban Rasulullah SAW wa qad adharahum bil jahl wa la shahada bi syai'i. Sebagian mereka, ba'dul muhasirin tadi. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang laisiyun tadi itu dari orang-orang A'rab. A'rab itu jamak dari kata A'rabi. A'rabi jamaknya A'rab. Orang-orang badu itu, ucapan yang mereka lakukan itu termasuk terhitung kedustaan terhadap Rasul. Dan sungguh Nabi telah berikan untuk kepada mereka karena bodoh. Tapi wa laisa bisai' min wujud tapi tanggapan bahwasanya termasuk pendustaan itu adalah tidak. Apa enggak? Enggak berarti. Nah, enggak benar. Ya kan? Min wujud dari beberapa segi penjelasannya akan dijelaskan berikut nanti. Artinya apa? Ucapannya laisyun tadi itu dari orang-orang Arab tadi itu pada dasarnya tidak terhitung sebagai pembohongan, sebagai takdzib terhadap nabi. Penjelasannya akan dijelaskan pada segi-segi berikut di bawah ini ahadiha. Annal haditsa laisa fi annahum kadzdzabuhu sharahatan. Insyaallah kita baca besok lagi. Alhamdulillah alamin. Thank you.